Mitra bisnis pasca bergulirnya reformasi, berbagai aksi kekerasan dan kerusuhan dalam skala kecil hingga besar marak bermunculan dalam bentuk premanisme, aksi teroris, kerusuhan antar etnis, tawuran massal, hingga aksi perlawanan terhadap aparat keamanan dan ketertiban. Yang sangat mengkhawatirkan kondisi itu terjadi secara merata, baik itu di level pusat hingga daerah. Untuk melanjutkan pembahasan atas masalah ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, saat ini aparat keamanan seolah menghadapi dilema untuk melakukan tindakan represif layaknya pemerintah di era Orde Baru yang notabene efektif meredam dan mengantisipasi berbagai bentuk kerusuhan. Apa pendapat Bapak? Ya, sekarang begini, soal represif atau tidak represif itu kan relatif. Kalau yang direpresi, kalau yang ditindas dengan kekerasan itu adalah orang yang memang sudah tidak mungkin, yang tidak mengerti arti demokrasi. Artinya demokrasi hanya diambil kebebasannya tapi tidak mau tanggung jawabnya, ya memang harus direpresi. Jadi jangan-jangan ini sekarang kecenderungannya itu tidak ada nuansa hitam atau putih ini atau itu gitu. Jadi tidak ada nuansa bahwa ya memang harus direpresi kalau memang perlu. Kalau perlu ditindas, ya harus ditindas. Perlu keras, ya harus keras, gitu. Baik, Pak Quick. Jika tindakan represif sulit untuk dilakukan, lantas apakah ini tidak akan menjadi cikal bakal kerusuhan dalam skala nasional yang bersifat masif, Pak? Ya, sekarang mulai di dalam pembicaraan dulu, ketika ada orang yang mengkhawatir gitu, ditertawai, gitu. Ditertawai itu kan mau Anda, gitu. Akan tetapi sekarang yang saya dengarkan dari teman-teman, dari diskusi di mana-mana, itu mulai dikhawatirkan. Sebab tereskalasi kan. Jadi kalau frekuensinya dulu, ya dua kali, dua hari, tiga hari. Sekarang ini setiap hari ada di tempat yang berbeda. Tapi saya katakan karena Indonesia sangat luas ya, ini menjadi entertainment untuk orang yang sedang tidak terkena. Dan lakinya yang tewas kan sudah mulai banyak sekarang. Bentrokan sudah bersenjata, jadi ini ya sudah rawan sekali. Yang menarik, Pak Quick, meski berbagai kerusuhan marak terjadi, namun arus investasi asing ternyata masih mengalir masuk ke Indonesia. Betul, karena mereka adalah investor yang sangat besar, yang aman terhadap hal-hal seperti itu. Kenapa bisa begitu, Pak Quick? Oleh karena bagian yang terbesar dari mereka kan investasi ke dalam tambang. Jadi ekstraktif, mengeduk kekayaan alam. Lalu kemudian bagian besar lain adalah menanam di dalam saham, permainan saham. Nah, permainannya seperti apa itu tidak ada yang tahu persis, tetapi mereka lah yang dominan. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasya.